Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah lalu hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pada potongan terakhir kemarin, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallah bihi ilal jannah. Hadis ini banyak mengajarkan kepada kita, yang pertama anjuran atau keutamaan meringankan atau membantu kesulitan saudara kita di dunia, di mana alasannya di akhirat yaumul qiyamah Allah akan memudahkan urusan kita, kesulitan kita. Hadis mengajarkan al-jaza min jinsil amal, balasan itu serupa dengan amalanmu. Kamu mempermudah, maka kamu pun akan dipermudah. Dan kama yuqal, seperti disebutkan, al-haya mudayana, hidup itu utang piutang. Artinya begini, mungkin sekarang saat kita masih kuat, masih muda seperti ini, saat kita misalnya menjumpai syekh orang tua di kereta api misalnya, atau di bus, kita duduk, ini orang karena terlambat dia berdiri nggak dapat tempat duduk, atau dalam antrian misalnya, kita di depan karena dia terlambat, dia di belakang. Miskin, tua, harus antri panjang di belakang. Maka kita suruh dia duduk depan, berdiri di antrian yang dekat, atau di bus tadi, kita yang berdiri biar dia yang duduk. Jaza min jinsil amal. Kelak nanti kalau Allah kasih usia, misalnya kita sudah tua, di posisi yang serupa, kita naik bus misalnya, anak muda akan menghormati kita, memberi kita tempat duduk, dan dia yang berdiri. Ini permisalannya seperti itu. Hadis pula mengajarkan untuk mempermudah atau meringankan beban orang yang punya hutang, dimudahkan, imma diringankan dengan lunak waktu pembayarannya, atau bahkan dihilangkan sama sekali, tidak dianggap berhutang. Hadis juga mengajarkan untuk menutupi aib saudara kita, dan alasannya pun tertutupi aib kita, rinciannya telah lalu dalam pembahasan sebelum ini. Hadis juga mengajarkan anjuran membantu hajat, apa yang diperlukan saudara muslim kita, dan balasannya pun Allah akan bantu hajat kita. Nah, tentu hadis juga mengajarkan keutamaan talabul ilm, karena itu jalan yang akan mengantarkan kita ke jannah, mempermudah jalan kita ke jannah. Di dalam hadis ada yang tertinggal afwan, Rasulullah menyebutkan wa majtama'a qaumun fi bait min buyutillah yatluna kitabullah wa qad sadara illa nazalat عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل لم يسر به نسبه. Ketika sekelompok orang berkumpul di masjid, mereka baca kitab Allah, mereka pelajari, maka turun mereka ketenangan, rasa tentram, sakinah. Mereka diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Dan barang siapa yang lamban amalannya, maka tidak akan dia dipercepat oleh nasabnya. Hadis tentu juga menunjukkan keutamaan duduk di masjid untuk talabul ilm, karena masjid tempat mulia, makanya dinisbatkan kepada Allah. Bait min buyutillah, rumah Allah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu karena kehormatan dan kemuliaannya. Saya dikatakan rumah Allah, berarti dia tempat yang mulia, makanya disandarkan kepada Allah. Dan dia tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Dan yang paling Allah benci pasar. Ya, karena masjid tempat orang khusyuk, ibadah, zikir, doa, sholat. Adapun pasar ya seperti antum tahulah, tempat orang teriak-teriak. Banyak transaksi tipu-menipu, banyak kedustaan, dan lain sebagainya. Anjuran hadis ini untuk kumpul di masjid, orang untuk tilawah Quran, baca, atau mempelajarinya, ya tadarusunahu. Mereka kaji, mereka pelajari, yani melalui ta'lim atau halaqah misalnya. Atau mempelajari bacaan Quran itu sendiri. Yani misalnya kumpul di situ semua orang, satu dari mereka adalah yang paling mahir, maka bergantian satu demi satu membaca, sambil diluruskan bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, ini kurang panjang, ini kurang pendek, ini idgham, ini ikhfa, izhar, dan semisalnya. Itu amalan yang sangat mulia, termasuk di dalam hadis ini, dinaungi oleh sakinah, diliputi oleh rahmat, dan dibanggakan oleh Allah. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana kemuliaan masjid dan ibadah Talabul Ilm, Qiraatul Quran padanya. Maka ada empat keutamaan kumpulnya orang di masjid untuk tujuan tadi. Yang pertama, turunnya sakinah. Sakinah ini tumakninah, ketentraman, nyaman, damai hati terasa. Kemudian rahmat selalu menaungi mereka. Kemudian yang ketiga, para malaikat alaihissalam melindungi mereka, dan Allah. Yang keempat, Allah sebut mereka, Allah banggakan. Dan para terakhir, potongan hadis Rasul katakan, wa man tata'a bihi amaluh am yusri'i bihi nasabuh. Yang lambat amalannya tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Makna hadis, orang yang malas untuk beramal soleh tidak ada kesungguhannya, bahkan mungkin lebih banyak maksiat dan dosanya, maka dia gak akan dipercepat masuk surganya hanya karena nasabnya, hanya karena dia keturunan Bani Fulan, keturunan suku tertentu, atau dia banggakan karena punya darah nasab Baitun Nubuwwah misalnya, bahwa dia keturunan Nabi Muhammad SAW, gak akan dipercepat oleh nasabnya. Artinya yang menjadi ibrah dalam syariat, yang menjadi tolak ukur penentunya adalah amalanmu. Itu yang akan membanggakanmu, itu yang memuliakanmu. Membedakan kamu dari yang lainnya. Bukan karena nasab, bukan karena yang lainnya. Makanya disebutkan di riwayat, ketika dijumpai Hasan atau Husain atau Afwan, cucu Ali bin Abi Thalib, Zainul Abidin, didapati sambil beliau meletakkan wajahnya di Ka'bah, menangis. Lalu beliau katakan beberapa pesaidnya yang ma'ruf, intinya dia takut bagaimana nasibnya di akhirat kelak, sementara perbekalannya, yakni amal solehnya kurang. Alhasil dia nangis. Maka dilihat oleh Hasan al-Basri rahimahullah, maka disampaikan padanya, engkau termasuk Baitun Nubuwwah dari keturunan Nabi, cucu Rasulullah SAW. Bagaimana engkau khawatirkan hal itu? Maka beliau katakan, wahai Hasan, tidakkah engkau mengingat apa yang Allah sebutkan di dalam Quran? Fa'idza nufikha fis-sur, fala ansa babainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kalau sudah ditiup sangkakala di hari itu kiamat, maka sudah tidak ada nasab, tidak berguna nasab di hari itu. Yang dinilai adalah amalan orang, bagaimana ketakwaannya dan imannya, itu yang akan menyelamatkan dia. Ala kulli hal, hadis ini mengajarkan kepada kita pula bahwa orang memimpin lebih dari yang lain, di atas yang lain, karena ilmu dan amal solehnya, ilmu yang dia amalkan. Karena itu saat ditanya oleh a'immah bagaimana keilmuan seseorang itu mengalahkan apa yang dimiliki oleh orang lain, dengan ilmunya dia memimpin, dengan ilmunya dia lebih dari yang lain. Diriwayatkan dari Zuhri, Imam Ibn Shihab, guru Imam Malik, aku, kata Zuhri, datang menjumpai Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maka dia tanya kepadaku, Khalifah ini, dari mana engkau, wahai Zuhri? Tentu Zuhri ma'ruf imam besar, dikenal dalam tafsir, dalam hadis. Dari mana engkau? Kata Zuhri menjawab, aku dari Mekah. Datang dari Mekah. Ditanya oleh Abdul Malik bin Marwan, di Mekah yang memimpin siapa? Ini artinya yang menjadi rujukan ahli Mekah, orang-orang Mekah kalau perlu sesuatu, kemana mereka pergi, datang ke siapa, bertanya, menunggu fatwa, kehidupan mereka dalam ibadahnya, muamalahnya, jual beli ini itu, kerujukannya siapa yang menjadi pemimpin mereka, artinya mengatur dengan itu, kamu nggak boleh ini, nggak ini benar, ini salah. Siapa di Mekah? Jawab Zuhri, apa bin Abi Rabah, imam. Tanya lagi Abdul Malik bin Marwan, apa minal Arab minal mawali, dari Arab, yakni dia orang Arab asli, keturunan suku ma'ruf, misalnya Quraisy, Kinana, atau semisalnya. Atau dia mawali. Mawali ini keturunan budak. Yani kalau diurut, mungkin dianya bukan, tapi keturunannya, mungkin bapaknya, kakeknya, bapak dari kakeknya, kakek-kakeknya, budak dulunya. Ini tentunya di mata orang Arab, nasabnya cacat, gitu, aib. Jawab Zuhri, dia minal mawali, justru dia dari keturunan Buddha, tapi mimpin di Mekah. Ada keilmuannya, karena istiqomahnya. Nah, lalu ditanya, oleh Abdul Malik bin Marwan. Zuhri ditanya, bima sadahu, kok bisa atau memimpin orang Mekah? Dengan apa? Ya kekayaan gak punya, nasabnya pun bukan Arab asli yang seperti itu. Jawab Zuhri, bidiyana war riwayah, ya memimpin karena punya agama. Artinya ketakwaannya, iman, amal solehnya. Dan riwayat yang dia punya, ini hadis ilmu. Maka jawab sadar Abdul Malik bin Marwan, beliau katakan, ahlu diyana war riwayah, layam bagi an yasudu, pantas mereka memimpin umatnya. Karena punya agama, iman, amal soleh, ilmu. Baik. Kemudian ditanya ulang oleh Abdul Malik bin Marwan. Lalu di Yaman, wahai Zuhri, siapa yang memimpin jadi rujukan mereka, memimpin mereka, mengatur ini boleh, enggak boleh, halal, haram. Jawab Zuhri, kalau di Yaman yang memimpin mereka, Tawus bin Kaisan. Tawus ini belajar kepada lebih dari 50 sahabat Rasul. Ditanya lagi oleh Abdul Malik, Tawus bin Kaisan, Arab atau Mawali tadi, turunan Buddha atau Arab asli? Jawab Zuhri, Mawali, dia juga keturunan Buddha. Ditanya lagi oleh Abdul Malik, kok bisa dia memimpin Yaman? Dengan apa dia memimpin? Kata Zuhri, sama seperti apa? Ini karena agamanya, karena ilmunya. Maka kembali Abdul Malik bin Marwan mengatakan, pantas. Karena agamanya, ilmunya dia memimpin Yaman. Ditanya lagi oleh Abdul Malik, kalau di Mesir Zuhri, karena Zuhri keliling dunia, belajar, menuntut ilmu, ke sana, kemari, riwayat. Tapi di Mesir, siapa yang memimpin Mesir? Jawab Zuhri, di Mesir, yang memimpin mereka adalah Yazid ibnu Habib. Rahimahullah. Ditanya lagi oleh Abdul Malik, karena ini semua kekuasaannya Abdul Malik bin Marwan, negeri-negeri Islam. Yazid ibn Habib, Arab, atau Mawali? Jawab Zuhri, dia sama seperti Atha dan Tawus. Mawali, bukan Arab. Baik. Tanya lagi Abdul Malik bin Marwan, kalau Syam, negeri Syam, Palestina, Syria dan sekitar, siapa yang memimpin mereka? Kata Zuhri, kalau Syam yang memimpin Makhul. Imam Makhul Asyami Ma'ruf, rahimahullah. Ditanya lagi oleh Abdul Malik, dia Arab atau Mawali? Kata Zuhri, dia juga Mawali. Sama seperti Yazid bin Habib, seperti Atha, seperti yang lainnya. Bahkan, kata Zuhri, Makhul ini dulunya budak dijual belikan, hitam, lalu dibeli dan dimerdekakan oleh seorang wanita dari suku Hudzail. Merdekakan sampai dia belajar ilmu sampai menjadi seorang imam alim besar. Kemudian ditanya lagi, setelah Syam, kalau Jazirah, ya apa namanya Jazirah, Jaziratul Arab, seputar negeri-negeri yang di timur tengah sana, Irak, di zamannya, dan seputaran situ, sekitar daerah itu, siapa yang memimpin mereka? Jawab Zuhri, adapun Jazirah, yang memimpinnya Maimun bin Mahran. Rahimahullah, Imam Maimun besar. Ditanya ulang oleh Abdul Malik, Maimun Arab atau Mawali? Kata Zuhri, sama, dia juga Mawali. Lalu kata Abdul Malik, daerah Khurasan, siapa yang memimpin? Khurasan sekarang Rusia, Azerbaijan dan sekitarnya sana. Siapa yang memimpin di sana? Termasuk Afghanistan itu Khurasan semua dulu namanya. Kata Zuhri, Khurasan yang memimpin Dhahak ibn Muzrahim. Tanya lagi Abdul Malik, Dhahak bin Muzrahim, Arab atau Mawali? Kata Zuhri, sama, dia juga Mawali. Baik, kalau begitu negeri Basrah, siapa yang memimpin? Kata Zuhri, Basrah imamnya adalah Hasan al-Basri. Jawab Abdul Malik, dia Arab atau Mawali? Kata Zuhri, dia juga Mawali. Kata Abdul Malik, wailah, celaka kamu, kok semua dari tadi Mawali-Mawali yang memimpin? Lalu di Kufah, era Kufah, siapa yang memimpin? Kata Zuhri, Ibrahim An-Nakhai, imam besar. Ini Ibrahim An-Nakhai, kata Abdul Malik, Arab atau Mawali? Kata Zuhri, Ibrahim An-Nakhai Arab. Kata Abdul Malik bin Marwan, wahai Zuhri, baru sekarang kau membuat aku lega. Ini masih ada pemimpin Arab walaupun satu. Sungguh akan datang masanya mungkin, kata, dan firasat atau dugaan Abdul Malik bin Marwan, di mana Mawali ini menguasai orang Arab. Dia yang memimpin karena keilmuannya, karena dianahnya, iman dan takwanya. Sehingga bahkan mereka yang di mimbar, khutbah dan Arab mendengarkan di bawahnya. Tetapi Zuhri pandangannya tentunya bukan pandangan etnis atau semata-mata seperti itu. Tapi kata Zuhri menasehati Abdul Malik, kata beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama huwa din, masalahnya semua ini adalah agama, ilmu, amal saleh, takwa, istiqomah, din. Man hafidhahu sada, barang siapa yang menjaganya, dia pelajari, dia amalkan, dia perjuangkan, dia yang akan memimpin. Wa man dayya'ahu saqat, barang siapa yang menyia-nyiakannya, dia akan jatuh. Tidak kenal dia Arab ataupun Mawali. Tidak peduli dia dari suku mana atau etnis apa. Mau Cina, mau Arab, mau din yang menjadi penentu. Bukan nasabnya. Bukan keturunannya. Nah, dan itu pelajaran berharga yang disampaikan oleh Zuhri kepada Abdul Malik bin Marwan rahmatullah alaihi. Demikian hadis mengajarkan untuk orang tidak bangga dan mencukupkan diri hanya karena faktor keturunan dan nasabnya, antara malas dan lalai dari yang membenahi dirinya dari iman, ilmu, dan amal saleh. Dan iman, amal saleh ini yang mengantarkan dia masuk jannah, mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Atau semata-mata nasabnya mulia dari Bani Fulan, suku Alu Fulan, kalau malas dan lambat amalannya, tidak akan ada gunanya di sisi Allah SWT. Dan begitu yang Rasul ajarkan. Mungkin cukup sekian malam ini. InsyaAllah kelanjutannya hadis 37. kita ambil pertemuan depan. Allah alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nah.